السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، كده لنجدكن kajian kita, kitab Tauhid, masih pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya kaum musyrikin setelah ayat-ayat, setelah hadis-hadis yang sangat jelas larangan untuk mengagungkan kuburan orang saleh, larangan untuk beribadah walaupun kepada Allah kalau di kuburan orang saleh, ternyata tidak diindahkan, dan mereka seakan tidak peduli dan tidak mau mendengar. Walisanu halihim yaqul, seakan-akan lidah keadaan mereka berkata, qulubuna fi akinnah, hati kami tertutup. Lisanu halihim, lidah keadaan mereka seakan berkata, qulubuna ghulfun, hati kami tertutup, hati kami terkunci, kami enggak tahu menau, kami enggak mau dengar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan itu sungguh menyedihkan. Berkata syarih, wa mimman 'allala bi khaufil fitnah bisyirki, padahal di antara yang menyebutkan alasan kenapa dilarang beribadah pada Allah di kuburan, siapa para ulama yang berpendapat bahwa alasannya adalah kekhawatiran syirik? Justru yang berpendapat seperti itu adalah Imam Syafi'i, Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya banyak dipakai di Indonesia, di negeri kita ini. Wa Abu Bakar Al-Athram, wa Abu Muhammad Al-Maqdisi, wa Syekhul Islam, wa ghairihim, dan lain-lainnya. Wa huwa al-haqq la raiba fi, dan itulah yang hak, yang enggak ada keraguan padanya. Qauluhu, kita kembali kepada hadis, atau lebih tepatnya kepada matan. Matan itu ucapan musannif, wa huwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala, ucapan beliau, fa inna sahabata, lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Jelas para sahabat tidak membangun kuburan di kuburan Nabi, tidak. Dan juga para sahabat tidak mungkin membangun kuburan di kuburan Nabi, sedangkan kuburan di sebelahnya sangat, atau masjid di sebelahnya sudah cukup. Masya Allah. Tetapi Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Maknanya jangan difungsikan sebagai fungsi masjid. Khawatir kalian mengagungkan kuburan seperti umat-umat terdahulu mengagungkan kuburan dan akhirnya menyembahnya. Dan itu sudah terbukti, benar-benar terjadi. Silakan lihat. Yang beralasan kami cuma begini, kami cuma begitu. Yang beralasan kami cuma ziarah, kami cuma berzikir, kami cuma baca Quran, kami cuma. Ternyata mereka memanggil-manggil si mayit, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ya Syekh, ya Maulana Fulan ibn Fulan, ya Habibullah, ya Wali Allah, ila akhirnya. Nasallah salam al-afiyah. Qauluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu ay lima alimu min tasdidihi. Para sahabat tidak akan mungkin melakukan itu karena para sahabat sangat tahu ancamannya yang keras. Wa taghliduhu, dan larangan Nabi yang sangat keras. Wa la'nu man fa'alah, dan mereka dengar bagaimana Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukannya, yaitu Yahudi. Kemudian ucapannya dalam matan, wa kullu mawdi'in qusidatus salafi faqad ittakhadha masjidan. Dan setiap tempat yang diniatkan sebagai tempat salat, maka dia masjid walaupun belum dibangun. Apalagi dulu masjid Nabi kayak apa bentuknya, kayak apa kubahnya, kayak apa temboknya? Hah? Enggak ada kubah, enggak ada tembok, enggak ada apa-apa. Hanya ada garis kotak, kalaupun mau dikatakan ada iup-iup hanya di depan saja. Selebihnya tidak. Akhwani fi dinillah a'azakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya dibatasi titik. Menunjukkan bahwa yang namanya masjid kalau sudah difungsikan sebagai tempat sholat, ya masjid, walaupun tidak ada bangunannya. Karena masjid zaman Nabi tidak ada bangunan apa-apa, hanya diniatkan sebagai tempat sholat, jadi masjid. Aywa in lam yubna masjidun, maksudnya walaupun tidak dibangun masjid, hanya difungsikan saja sebagai fungsi masjid, sudah cukup menjadikan kuburan sebagai masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida. Bahkan setiap tempat yang dikerjakan sholat di sana bisa dikatakan masjid secara bahasa. Karena masjid dengan wazan maf'al maknanya isim makan. Namanya adalah tempat. Masjid jad tempat sujud, marka tempat ruku, majlas tempat julus, paling hafal ya. Majlas tempat julus ya. Marqad, man ba'athana min marqadina ha? Tempat regud ya. Rukud ya. Marqad. Maka kalimat maf'al itu adalah nama tempat. Maf'al masjad, maka tempat sujud. Barakallahu fikum. Sehingga tempat manapun, kalau kamu sholat di situ, maka tempat itu tempat sujud. Karena kamu sujud di situ. Maka apakah boleh kuburan dijadikan masjid tempat sujud? Tidak boleh. Berarti yang boleh sholat di kuburan itu kalau yang tidak ada sujudnya, enggak ada rukunya, yaitu sholat jenazah. Nabi SAW ketika tertinggal sholat jenazah, kenapa tidak beritahu aku? Tunjukkan kuburannya. Ditunjukkan kuburannya. Padahal orang ini orang yang menurut kehidupan sosial enggak diperhitungkan, tapi Nabi memperhatikan, mana si fulana yang biasa bersih-bersih masjid meninggal ya Rasulullah, kenapa enggak beritahu aku, tunjukkan kuburannya. Dan Rasulullah SAW sholat di kuburan, tapi sholat jenazah enggak ada ruku, enggak ada sujud, maka itu tidak dijadikan masjid, tidak dijadikan masjid karena enggak ada sujudnya. Qala ay wa in lam yubna masjid kama idza arada liman arada an yusalli fawqa as-salaf fi dhalika al-mawdi' alladhi hanat as-salah, sebagaimana tempat apapun kalau kamu didatangi waktu salat kemudian kamu salat di sana, maka itu adalah tempat di mana kamu salat di sana, bahasa Arabnya masjid, tempat kamu salat. Min ghairi an yaqsid dhalika al-mawdi' bi khususih, walaupun kamu tidak meniatkannya sebagai tempat untuk sholat berjamaah di sana, bukan. Kamu kebetulan sholat di situ, cukup. Kamu menjadikan tempat itu sebagai masjid. Oleh karena itu, Nabi menyatakan dengan kalimat, bumi ini sebagai masjid. Dengan makna yang mana? Makna bangunan apa makna tempat sujud? Tempat sujud. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukuri. Sayyiban nafi'a. Tuangan yang bermanfaat insyaAllah. Allahumma suqya rahmah, la suqya azab. Dari kemarin kita mengharapkan hujan, ketika hujan bingung. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sayyiban nafi'a. Sebagaimana dalam hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kenapa memaju kalau khawatir kena kepresan air? Dijadikan masjid atau dijadikan bumi sebagai masjid, yakni sebagai tempat sujud. Aifa sammal arda masjidan. Oleh karena itulah Nabi menamakan bumi sebagai masjid, karena padang rumputnya, padang pasirnya, lumpurnya atau tanahnya atau apa saja di atas bumi ini, semua masjid, bisa dipakai sujud. Tentunya dalam keadaan darurat, sebab kalau tidak dalam keadaan darurat, kaum muslimin laki-laki wajib sholat di masjid. Tetapi kalau dalam keadaan safar misalnya, atau dia bukan laki-laki, perempuan, boleh di mana saja, di rumahnya, di lantai, tidak mengapa. Loh, ini gak ada sajadahnya, gak apa-apa, sah. Yang penting yakin tidak najis. Kecuali kuburan, tidak boleh. Kecuali hammam, tidak boleh. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi, dalam syarhus sunnah, karena beliau termasuk syurahul hadith, qala arada anna ahlal kitab lam tubih lahumus salat illa fi biya'ihim wa kanaisihim. Hadis tentang masalah bumi dijadikan masjid itu khusus bagi kalian, bagi muslimin, bagi kita, bagi muslimin. Untuk nabi-nabi sebelumnya belum diizinkan kecuali di gereja, fil kanisa, atau kalau Yahudi bi'ah, jamaknya bi'ah, bi'ah, jamaknya kanisa, kanais. Adapun di zaman kita kaum muslimin, alhamdulillah Nabi menyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama disebut, "Ju'ilat liya al-ardu masjida." Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid. Mau salat di manapun sah. Masya Allah. Artinya tempatnya bisa dipakai sholat. Bumi seluruhnya. Kecuali makbarah dan hammam. Kecuali kuburan dan na'am. Hammam. Kata al-Baghawi, yakni umat-umat terdahulu tidak boleh sholat, ibadah, ruku dan sujud kecuali di gereja mereka, di tempat ibadah mereka. Fa'abahallahu lihadihil ummah. Kemudian Allah bolehkan untuk umat ini, Masya Allah. yaitu salat dimanapun mereka didatangi waktu salat, takhfifan alaihim wa taisira, sebagai kemudahan untuk mereka. Thumma khassa min jami'il mawadi', kemudian dikecualikan dari bumi ini beberapa tempat saja yang tidak boleh. Satu, makbarah. Kedua, tempat-tempat najis yaitu hammam. Ada yang ketiga dalam hadis yang sahih juga, yaitu marbatul ibil atau mabrak al ibil, tempat mendekamnya unta. Alasannya juga beda, karena itu adalah tempat syaitan, markasnya syaitan itu di sana. Jangan salat di sana. Qala al-musannif rahimahullah, kembali kepada matan, wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya, walladhina yattakhiduna al-qubura masajid. Rawahu Abu Hatim wa Ibn Hibban fi sahihi. Kata musannif, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang bagus dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Sesungguhnya di antara yang paling jelek di antara manusia adalah orang-orang yang dikenai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Itu syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yang dikenai kiamat dalam keadaan masih hidup. Lah kemana orang baiknya? Orang baiknya sudah diwafatkan sebelum kiamat, yaitu dengan angin yang sangat lembut, yang lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada misik. Tidak ada seorang mukmin pun walaupun imannya seperti darah kecuali diwafatkan dengan angin itu. Maka mereka semua wafat. Setelah itu tidak tersisa lagi di muka bumi ini seorang mukmin pun walaupun seperti darah. Wala yuqal, dan tidak diucapkan lagi ketika itu Allah Allah, apalagi zikir. Kalimat Allah saja tidak disebut. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Alaman ala syarrin nas, yang bergelimpangan, yang beterbangan, yang melihat bagaimana bumi dihancurkan, yang mereka menyaksikan bagaimana dibenturkan matahari dengan bulan dan bumi di tengahnya. Itu mereka. InsyaAllah orang-orang beriman sudah diwafatkan ketika itu. Berarti syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang didatangi hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Subhanallah. Dua, orang yang paling jelek. Yang pertama, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, orang yang dikenai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, ternyata adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Astagfirullah. Besar sekali, mengerikan sekali. Disamakan dengan mereka-mereka yang masih hidup dikala kiamat terjadi. Orang-orang kafir tentunya. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibn Hibban juga dalam sahihnya. Dan derajat hadis ini hasan. Dikeluarkan pula oleh Abu Ya'la, dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar dan lain-lainnya. Dari jalan Zaidah, dari Asim bin Abi Najud, dari Abi Wail, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha isnadun hasan, sanad yang seperti ini, sanad yang hasan, yang bagus. Dan Imam Bukhari mengeluarkan secara ringkas bagian potongan pertamanya saja tentang hadis ini. Qala, disebutkan dalam syarahnya, bahwa man tudrikuhumus sa'ah adalah mereka yang didatangi hari kiamat masih hidup, yakni didatangi muqaddimahnya. Kenapa? Karena setelah muqaddimahnya mereka terkena sesuatu, mungkin kehancuran pertama mungkin sudah enggak sadar mereka. Mungkin sudah mati. Iya kan? Karena dahsyatnya. Mungkin jantung-jantung mereka sudah putus melihat kejadian yang sangat dahsyat. Maksudnya apa masih hidup? Masih hidup ketika muqaddimah kiamat itu terjadi. Alladzina yattakhidun al-qubur masajid ay ma'tufun ala khabar inna fi mahalli nasbin khabar inna fi mahalli nasbin ala niyati tikraril amil. Kalimat walladzina yattakhidun al-qubura di dalam i'rabnya. Ini masalah nahu. Masalah tata bahasa Arab. Kedudukannya dia sebagai khabar inna ma'tufun ngikut yang sebelumnya. Apa sebelumnya? Inna min syirarin nas. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah man tudrikuhum. Kemudian walladzina yattakhidun ini fi mahalli di tempat khabar inna berarti fi mahalli nasbin ala niyati tikrar. Niatnya mengulangi kalimat pertamanya. Artinya sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang ini dan juga yang itu. Maksudnya kembali ke ini tadi. Sejelek-jelek manusia juga yang ini. Paham ya? Seakan-akan diulangi. Karena seakan-akan diulangi maka dia kedudukannya sama dengan ini. I'rabnya juga sama dengan ini. Karena dia adalah khabar. Qala dikatakan yattakhidul qubur anbiya masajid atau ittakhadha atau yattakhidul qubur masajid, enggak disebutkan anbiya, artinya menjadikan kuburan siapa saja menjadi masjid. Dengan apa? Dengan salat di sisinya, dengan membangun masjid di atasnya, ila akhir. Bentuk-bentuk menjadikan masjid sekian. Semuanya terkena. Anna hadha min amal al-yahudi wa nasara. Dan mengapa dikatakan sejelek-jelek manusia? Karena itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Tapi masih ingat hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan mereka itu kalau mati orang soleh mereka, pernah ingat? Idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaru tilka suwar. Mereka itu kalau ada orang yang soleh mati, mereka jadikan kuburannya sebagai masjid dan mereka bikin patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ingat hadis ini? Taib, kalau ingat apa akhir dari hadis ini? Hah? Jayid? Naam. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Cocokkan dengan hadis ini. Sama. Kalau hadis ini mereka permasalahkan, tapi kan dia tidak sahih, cuma hasan. Dia mungkin begini-begini. Sebentar. Pertama hadis ini hasan. Hasan itu jenis hadis yang bisa diterima. Jenis hadis yang bisa diterima. Kedua, sesuai kok dengan hadis sahih. Bahkan dalam kitab-kitab sahih, yaitu kalimat ulaika syirarul khalqi. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Siapa? Yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Sama dengan ini. Semakna. Artinya secara makna sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Walhamdulillah rabbil alamin. Anna nabiyya la'anahum ala dhalik. Bahkan disebut pula dalam hadis yang lain dilaknat oleh Nabi. Tahdhiran lil ummati an yaf'alu ma'a nabiyihim. Ini peringatan bagi umat Islam agar mereka jangan melakukan hal yang sama terhadap nabi mereka. Yahudi dilaknat. Nasrani dikatakan sejelek-jelek manusia. Karena alasan yang sama menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, maka kalian dan kita semua jangan melakukan hal yang sama. Jangan menjadikan kuburan orang solehnya sebagai masjid. Fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengangkat kepalanya tidak mau membuka telinganya, enggak mau membuka matanya, enggak mau memahami ucapan nasihat ini sama sekali. Nasehat salam alaikum. Bali ataqadu anna hadzal amr qurbah lillah, aqurbah ilallah. Bahkan mereka meyakininya bahwa perbuatan itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak ya. Yang berbondong-bondong ke kuburan untuk ibadah. Yakin kalau itu taqarrub ilallah, ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Kita jadi orang soleh kalau berbuat ini. Aneh. Apakah tidak tahu hadis ini? Ya gampang, tinggal diberitahu. Iya kan? Kalau tidak tahu, mudah sekali. Oh kamu gak tahu, ya gak tahu. Nih hadisnya. Disebutkan hadis yang sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis dalam Musnad, hadis dalam Ashabus Sunan, hadis yang diriwayatkan adalah dalam sahih Ibn Hibban atau Mustadraknya Imam Hakim. Silakan baca. Enggak, saya mau yang madhab Syafi'i. Ini ucapan Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, silakan. Akan dibawakan nanti sebentar lagi. Kurang apa? Mau bilang enggak tahu lagi. Oh, saya enggak tahu. Sekarang kamu sudah tahu. Sudah dengar. Mau beralasan apa lagi? Kalau sudah tahu tetap menentang, berarti kamu memang tidak suka sunnah Rasulullah. Tidak suka hadis Rasulullah SAW. Bahkan memusuhi orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW. Berarti di samping kesesatanmu ditambah dengan kejahatanmu terhadap orang yang menasehati. Kejahatanmu kepada ahli sunnah yang mengingatkan, ahli tauhid yang menyampaikan dalil-dalil. Berarti dhulumat di atas dhulumat. Kesesatan di atas kesesatan. Kejelekan di atas kejelekan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah warahmah. Lana walahum wajim walijami'il muslimin. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Qala, dilanjutkan. Wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah. Padahal perbuatan itu justru menjauhkan mereka dari Allah. Bukan taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan. Taqarrub dari kata qarib. Tidak, justru yub'iduhum, justru menjauhkan. Wa yatruduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi, justru menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari rahmat. Perbuatan itu mengusir mereka dari rahmat. Apa dalilnya? La'anat. Apa makna la'anat? Dijauhkan dari rahmat. Wal 'ajab anna aktsara man yad'i al-'ilma mimman huwa min hadhihi al-umma la yunkiruna dhalik. Anehnya kebanyakan orang yang mengaku-ngaku berilmu dari umat ini justru tidak mengingkari. Padahal berilmu atau mengaku berilmu, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa buka kitab Al-Um, bisa pula membuka kitab Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bisa. Kenapa enggak dibuka? Kenapa enggak dilihat pendapat mereka? Pendapat para imam-imam dari mazhab Syafi'i, para ulama dari Syafi'iyah. Lihat. Mengapa justru orang-orang yang berilmu ini, yang dianggap ustaz, dianggap kiai, dianggap orang berilmu, justru diam. Wastahsanuhu warubbama istahsanuhu. Bahkan justru mereka menganggap bagus. Baik-baik saja. Bagus-bagus saja. Ajib. Lihat dengan kacamatanya siapa. Kok yang kayak gini bagus? Kacamatamu kacamata yang mana? Merek apa? Kok aneh? Kita lihat dengan kacamata dalil, dengan kacamata sunnah, dengan kacamata ulama, dengan kacamatanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dengan kacamatanya ha'ula'is salaf as-salih rahimahumullah. Ini perkara yang mengerikan, berbahaya, menjerumuskan manusia dalam syirik. Kok bisanya dia mengatakan saya lihat bagus-bagus aja. Lihat. Kacamatamu merek apa? Kacamatanya siapa? Buka kacamatamu. Ganti kacamata sunnah. Lihatlah dengan pandangan ulama. Dengan pandangan Imam Syafi'i. Dengan pandangan para a'immah. Lihat. Kalau kita ngotot ini putih. Sampai mulutnya berbusa. Dianya pakai kacamata biru. Gimana kira-kira? Mau ngomong apa kita? Wallahi, sungguh biru. Enggak kok. Putih. Kamu nasihati dia dari baik-baik. Lihatlah baik-baik. Ini tuh putih. Terus nasihati dengan dalil-dalilnya. Ini buktinya. Putih kan? Lihat. Sampai keras. Ini putih. Kamu itu buta apa? Lihat. Saya gak buta. Saya lihat biru. Mau apa kira-kira? Mau ngomong apa kita? Mau berantem? Paling-paling kita akan berkata padanya, Pak, kaca matamu dibuka. Kalau dibuka, oh iya putih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kita katakan pada mereka, kacamatamu dibuka, yaitu kacamata hawa. Kacamatanya kacamata hawa. Hawa nafsu. Kacamatanya bagus, ngumpulkan manusia. Bagus, memberikan keuntungan pada saya. Bagus, saya dapat upeti banyak. Bagus, kaum muslimin jadi ramai. Bagus. Lihatnya dari ramai, lihat dari keuntungan, lihat dari apa lagi? Khonudin a'azakumullah. Pengikut banyak. Lihat dari mana lagi? Saya tidak diusir, enggak diwahabikan. Saya enggak dikatakan perusak, saya enggak dikatakan memecah belah umat. Ya bagus-bagus aja. Tapi kalau ada sesuatu yang menyinggung dirinya, muarahnya bukan main. Ajib. Kalian memandang dengan hawa nafsu. Jangan. Pandanglah dengan kacamata ilmu, kacamata para ulama, kacamata sunnah. Bahwa kita ingin menasehati kaum muslimin. Dari mana mereka bisa mendekatkan diri pada Allah, dan mana yang akan menjauhkan dari Allah. Ini menjauhkan dari Allah. Allah murka, Allah marah, Allah melaknat. Jangan. Ini mendekatkan diri pada Allah. Kerjakanlah. Itu namanya kacamata ilmu, kacamata sunnah, kacamata ulama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Selama kacamatanya belum dibuka, percuma berbicara panjang lebar. Percuma. Kita dudukkan. Kita diskusi. Boleh. Kita diskusi. Dengan satu syarat. Kacamatamu dibuka. Iya kan? Daripada kita berantem. Maksudnya kacamata yang mana? Begini. Kamu ngukur dengan apa? Saya ngukur dengan apa? Itu kacamata. Saya ngukur dengan dalil Quran dan sunnah dan ucapan para ulama. Kamu dengan apa? Dengan kebiasaan kita di sini. Ah, itu yang saya gak mau. Itu yang saya gak mau. Gak bakal bisa ketemu. Ada saya kata Alik. Bukankah demikian? Bagaimana mau ketemu kalau standarnya beda? Bagaimana mau ketemu kalau kacamatanya beda? Gak bisa. Buka dulu. Kamu muslim, saya muslim. Kitabmu dan kitab saya Al-Quran. Nabimu dan nabi saya Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu jadi hujah buat kita dan kamu. Kita bicara. Aqwal. Tapi ulamanya, ulamanya kamu dan saya sama. Yaitu ulamanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Empat madhab ini. Kita bicara. Loh kenapa saya batasi dengan madhab-madhab ini? Ini madhab Ahlu Sunnah. Ada pun yang di luar jangan. Syiah misalnya, Rafidhah. Syiah memang mengajarkan syirik. Dari dulu, sejak munculnya. Jangan dipakai itu. Ternyata menyembah kuburan dari Syiah, memuliakan kuburan dari Syiah, tawaf di kuburan dari Syiah, membesarkan kuburan, menjadikan masjid dari Syiah, semua dari Syiah. Taib. Ikhwan ibn a'azakumul nasla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika.